curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Assalamualaikum, juragan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ketemu juragan maning ge ya. Janjane nyo gelem jujur kan, janjane blenger banget ketemu karo Rika terus lho. Mendina ketemune karo Rika bae. Ora tahu ganti pemandangan sing liyane apa jare Rika ngingu sekretaris ngobati renyong ya ora. Rika can pangetan pisan mendina ketemune karo Rika bae apa ora can. Ngatak ngapal gue nang matane nyong raine Rika kan juragan. Blenger yang ono, ora yang ono. Mangkat kerja yang ono, prei yang ono, wong nak kowe kerjane karo nyong, kowe arep bae nyong, kowe kuline nyong, ya gelem ora gelem ketemu Medina. Lah iki karep-karepe priwe iki? Nyong ngasih uli kerjane kene apa ora? Saya pura-pura kowe ngono ya, lah kowe mesti ngomong dhewe iki jereng ngomong blenger kerja karo nyong, Mbok. Lambene lah Mas, mandan dia terus ndhing lah. Mandan sopan karo juragan lho. Ha, tentang juragan nek, juragan mangas, pedang karo ora diomong ora gelem metu, rokok karo ora dijaluk ora gelem metu, bojone Rika karo ayu, ah jan ora mbetahi babar protes, pokoke lah kesana kene. Lah kowe sinet kerjane kene apa ora kowe? Munggo gajine. Lah munggo payon apa pring? Ah, munggo jane kowe ban ora tau beres. Ora njaluk kenaikan gaji. Dadi ora munggo iki gajine nyong nggih. Lah, mudune ya. Loh, tene mudun? Lah kok mulai sopan karo juraganmu? Ya wis, kayaknya baik kan, apik-apik kan aten baik daripada gelut. Rika anak-anak kakak gue ya, wong juragane nyong kecilik. Segagah-gagah nyong ya tetep anak gue Rika. Kayaknya baik kan, tadi kepenakan bela. Siki, nyong udah bedek-bedekan. Rika teh yang jawab, gajinya nyong mudun. Rika roh teh yang jawab, gajinya nyong kudu muka. Wah, orang anak kakak gue. Enak masalah bedek-bedekan, masalah capean nyong udah pirang-pirang. Kayaknya baik. Siapa sih nguli jawab bener paling akeh? Gue sih ngerti kabulnya permintaannya. Kau jawab bener lebih akeh, Kang Nyong. Berarti kue berhak munggah gaji. Tapi yang ngerti kue lebih sendiri, Kang Nyong. Otomatis kue kutu mudun gaji. Nah, orang minggat. Ngana orang kerja anaknya maning. Hei gue ya. Hei gue, baik. Kepenakan. Ya, bis. Langsung kan. Nyong, deh. Pertanyaan gue, Rika. Anak seorang profesor pergi maring alas. Ya kan, profesor dolan maring alas. Niatnya harap melakukan penelitian. Nah, gutul jarong alas, profesornya langsung munggah maring wit. Dhuwur anak puncrit. Wah, palingannya Bang Rowis nang puncrit. Nangis sore gue wis anak singa. Bodu cacae, singa ganas. Kira-kira profesor gue kepriwet carane menkon modern bisa selamat. Decal. Gampang, ngilang. Oh, ngilang ilmu Kang Banten apa kepriwet, ora dadi. Belum pat tembok. Ha, alas orang tembok eh kan, mandan meletak sending. Telepon bareng Superman yang dijemput. Sinyal lah, gara ngalas bangil. Orang setelmu sama siapa, orang ada sinyal kan ora. Dapat jawabannya apa? Hahaha, Rika, nyerah ya Wija. Bisa ngerti jawabannya ya, oke. Jawabannya penak kan. Profesor maring hutan, munggah maring dhuwur wit, ijik-ijik nangis seru disana singa. Ganas sacai bolu, kepriwet carane. Hahaha. Anggar Rika ngantek orang arti jawabannya nyong ngandel kan. Ngandel. Ung profesor bae sing profesor bae orang ngerti kepriwecarane maning Rika sing SD ora lulus. Wah, aku tadi nginyek nyong wae ya. Nginyek aja orang ngomong apa nane. Wis, nyong duwe tebak-tebakan nggih bedek-bedekan gua kue iki. 1-0 ya, kue 1-0. Kadal apa sing gawe lara weteng? Kadal apa sing gawe lara weteng? Ya kadal ladus nang racun tikus dipangan menungsa. Ha, wetenge mesti lara. Salah. Kadal sing isine watu, isine paku terus diuntal nang menungsa mlebu maring wetenge menungsa, wetenge dadi lara. Salah. Wah, ora ngerti, Mbok. Priwe, Jal? Kadal sing gawe lara weteng. Wah, ngelangel ke jaman angel. Ira mriki ge. Bocil palecit. Lecit ya ini, pasin ya ini, karep-karep Rika ngono lah. Ya wis, kadal sih gak melarang weteng gampang jawabannya. Kadal luar sa, weh. Kadal luar sa, loh gue kan panganan kan orang tadi kan. Kadal kok di panganan kan. Buru-buru karep-karep nyong ya ngapain. Nantang apa single apa yuk lah. Ya wis, orang-orang kan, orang nantang, ngejak patir. Nyong satu sama ya, nyong dua maning kan. Buah apa sing bisa bermain band? Buah sing bisa ngeband. Buah band. Alah. Peter Pan band. Salah. Peter Pan kok itu panganan, itu buah. Selon Seven band. Salah. Udah banjur? Wah, nyerah ya. Sudah kena nyerah ya. 2-1 ke, nyong loro dikasih C. buah apa sih bisa ngeband? Buah lengkeng pak. Linkin Park, bok. Ya, bodoh-bodoh aja, lengkeng, bok, buah, bok. Lagi mangsan, kira berapa sih, bok. Ya, wis, bila mikir sekolah deh. 2-1, nyong loro dikasih, cik. Oke, monyet apa sing berdiri di tepi jalan? Lagu ke lagu lah. Monyet di tepi jalan. Ke bunga, bir. Ke monyet ke, ketek. Monyet, monyet sing berdiri di tepi jalan. Monyet lagi ngarai suket. Monyet orang tuh ngarai suket mas, ngarai suket apa dos? Monyet, monyet apa sih ya kira-kira sih ya? Menyerah apa Uribe? Uribe. Yeah, monyet apa sing ngadek nang pinggir dalan gue ya? Ada nih, monyet top operades. Berarti nang pinggir dalan orang mungkin nanti harus kembur, bok. Ya karuan. Karuan, orang karuan tok dan karungan barang. Rencal, 2-2 guys, si dua korak kowe, cal. Siji maning kan, siji maning. 2-2 wis ya skore ya. Pokoke janji rikat siki teng jawab. Siji rikat kudu munggah gajine nyong. Loro-loro nek bojone rikat bojone nyong. Si, munggah pe gajine aja bojone-bojone kaya kowe. Loh, kowe tak si untung kan. Sikile rikat ora kon ditetek. Ya cal, ngger sikile gulune tangan rikat kon ditetek. Apa ora jan? Kejet-kejet rikat nang kene. Ya tapi kan mau perjanjiannya kan anggar kue semenang kue tengok gue anak gajine orang gak menggapa bujok peraturan sih sejen presiden sejen peraturan sejen lagi apa hubungannya karo presiden kaya pertanyaannya yang seputar karo presiden dajal maksudnya presiden Republik Indonesia sih siapa ya SBY JK apa gue ya Pak Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala mbok ya wis gue pancen bener tapi anak maning singkatan SBY JK mereka ngerti apa ora. Oh, Surabaya, Jakarta. Kurang, tambahin pulang pergi, mbok. Salah. Ya, jurusan bis, baik. SBJK apa sih SBJK sih? Ya, karena ini SBJK gue susah bensin, ya jalan kaki. Susah bensin, ya jalan kaki. Ya, bener ya. Ya, ya, ya, ya. Ya, SBJK gue pancen. Susah bensin, ya jalan kaki. Bener, mas. Ya, gak ada kon tunggu bensin, mau nangil bensinnya, ya larang. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.